بجاه من بيته في طيبة حرم قسمه قسم من أعظم القاسم وفر الله لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من جهة النبي وصحبه الآن. فقير هادي ترى خير من بعض ترى خير من بعض يدو حديث كريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم. ترى خير ده يا من ترى خير ناجي يا من ترى ناجي خير من الحمى وانا انا الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ومن بعد كلام كتاب الحديث سلام آخر كده بحث حديث الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى فأنا بين المنكر الأهلي بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ في آخر باب. الترهيب من تأخير الصلاة عن وقتها ومن تركها عمدا. أنشمان atau peringatan daripada mengundur-undur salat dari waktunya, dan juga ancaman bagi orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Ada banyak ancaman peringatan dalam Al-Qur'an dan hadis buat orang-orang yang meninggalkan salat, di antaranya qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وهي orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak keluarga kalian membuat kalian lalai daripada zikrillah. Zikir artinya ingat sebenarnya. Zikrullah sebenarnya ingat Allah, maknanya luas. Baca Quran termasuk zikrullah, salat termasuk zikrullah, ta'lim termasuk zikrullah, semua yang ada hubungannya sama agama itu termasuk daripada zikrullah. Itu Allah SWT, jangan sampai hal-hal itu semua membuat kalian lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat yang lain kita sering kita hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Ya. At-takatsur, berlomba-lomba memperbanyak harta membuat kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, lalai dengan orang sampai dia datang ke kubur-kuburan gitu. Kalau kita lihat di tafsir nih, orang banyak banget lupa sama Allah Subhanahu wa taala, saking repotnya ngurusin dunia sampai lupa sama akhirat, bahkan sampai batas dia ini sampai ke kuburan. Ada dua tafsir kata ulama, sebagian ulama mengatakan maksudnya apa sampai ke kuburan? Dia lupa terus sampai tetap mati baru ngeh. Ya. Sadar-sadar pas mati. Kalau itu udah gak bisa, udah pasti dah sampai mati. Alhaqumut takatsur, at-takatsur, main banyak-banyakan, main saing-saingan sama teman kerja atau sama tetangga atau apa nanti dah. Ya, tren-tren wah terus ngikutin semaksimal mungkin sampai bikin lupa, sampai kagak makan. Itu bikin kalian lupa hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan kalian. Sampai masuk kalian kubur baru ngeh. Sama ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "An-nasu yanamu fa idza matu intabahu." Manusia, kata Imam Ali, manusia itu tidur. Ntar dia mendusinnya pas mati. Dia sadar-sadar bangun-bangun pas mati. Kecuali orang-orang yang dimelekin hatinya sama Allah Subhanahu wa taala, gini hari udah melek dia. Nah, para ulama itu melek. Ulama-ulama yang benar, ya. Kalau kita kan awam semua kita ini. Saya juga bukan ulama, orang awam kita rame-rame udah. Ulama-ulama itu orang-orang melek. Imam Ghazali melek, Imam Haddad melek, Imam Nawawi melek, fulan itu melek, mereka sadar. Mereka enggak tidur. Nah, mereka ngebangunin kita yang lagi pada tidur dengan kitabnya. Ngebangunin kita dengan nasihat-nasihatnya, dengan gosidah-gosidahnya, dengan pikir-pikirnya. Hanya kalau orang dulu ulamanya melek, orang awamnya tidur. Kalau sekarang ulamanya tidur, umatnya mati. Umatnya mati. Anda pernah terangin ya, ada seorang murid nanya sama gurunya, kenapa orang dulu kok ya kalau ini bekas gitu. Jadi orang dulu tuh ulamanya melek, umatnya tidur. Kalau sekarang ulamanya tidur, umatnya mati. Bagaimana orang tidur mau bawa dia orang mati? Tausiah saban hari di TV kadang-kadang kalau bulan puasa tetap aja begitu. Habis puasa tetap aja itu nyanyi terus ya, ada berarti-berartinya. Makin parah tuh joget. Ya. Ulama tiap hari nongkrong di TV. Nah, jadi kita hatta zurtumul maqabir, entar kalian masuk ke kuburan baru kalian. Sebagian ulama tafsir yang lain mengatakan, awalnya saya bingung baca tafsir ini, subhanallah. Sampai kalian datang ke kuburan, kalian lupa di kuburan aja masih bangga-banggain harta dunia di kuburan. Masih kuat begitu. Mau lihat mau mukong saya. Kan enggak kepikiran kita sekarang kayak gitu ya. Ada enggak orang yang bangga-banggain sampai kuburan? Subhanallah. Ada San Diego Hill. Tentu San Diego Hill. Tahu enggak San Diego Hill? Ya, kayak ada yang tahu. Di Kerawang mau. Nah, kuburan semiliar. Kuburan mana? Kuburan semiliar. Kukong saya dikubur di San Diego Hill. Hatta zurtumul maqabir. Allah. Emang Al-Quran pasti ngena. Mau kapan aja pasti kena. Ngena pasti. Al-Quran itu yukhatibul qulub, ngajak bicara hati, ngajak bicara akal. Yang lebih parahnya lagi, ini penyakit yang mesti kita jauhin. Sering saya sampaikan mungkin, tapi gak ada salahnya kebaikan-kebaikan kita ulangi. Kita kadang-kadang ikut nguburin orang, lagi nguburin, wah ngomongin dulu. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jenazah, kapan itu matinya? Kemarin. Oh, bisnis lu bagaimana? Udah ngomongin mana? Ya, udah ngomongin. Walhasil, itu sebagiannya kata agama, kagak apa? Gak baik. Itu momennya momen akhirat. Yang lebih parah lagi, wow. Emaknya mati, bapaknya mati, anak perawannya diboncengin sama pacarannya ke kuburan. Boncengin pacarnya ke kuburan. Ada yang walau, ada yang gak pake jilbab, ada yang terbuka ya. Ada yang lagi muter-muterin bendera kuning. Orang lagi pada nyolatin muter-muterin bendera kuning. Udah belum ini jenazah, aduh. Itu saking benar-benar mati hati orang-orang yang begitu. Mudah-mudahan kita dijauhin Allah Subhanahu. Itu awalnya dari kayak begini. Dari awalnya lalai dulu tuh, ya, lalai gara-gara apa namanya amwal wa aulad. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah di Al-Qur'an. Harta dan anak kalian itu ujian. Harta sama anak itu ujian. Bisa gak bikin kalian goyang dari jalan Allah apa bikin kalian makin apa tetap utuh? Makanya orang yang udah nikah sholatnya 70 kali lipat ngapa? Itu ada ujiannya. Ya, orang yang sholat, orang yang udah nikah dibanding orang yang belum nikah 70 kali lipat pahala bandingan 70 kali lipat. Yang udah nikah sholat duhur sekali, yang belum nikah 70 kali kalah. Itu sekali doang. Ya. Karena ada ujian. Dia mesti istiqomah terus. Rasulullah pernah lagi khutbah, ya. Lagi khutbah Rasulullah, tahu-tahu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya, terus kerja jalan di depan Nabi, kesandung. Rasulullah lagi khutbah, langsung putus khutbahnya, langsung angkat, putus itu. Jadi ngajarin sahabat lagi nyampein hadis-hadisnya, hilang udah. Ya. Kata Rasulullah, sadaqallah. Ya, sungguh benar. Inna ma'amu'alaikum wa'alaikum fitnah. Emang anak fitnah. Cucu emang fitnah. Ini kata Rasulullah. Artinya, kita demen fitnah. Ada satu orang ngomong begini. Kita lari dari rahmat Allah. Ya gak? Enggak suka sama yang hak. Dan kita senang sama fitnah. Maksudnya apa sih? Kita lari dari rahmat Allah. Kita lari dari hujan. Hujan rahmat Allah. Lari kita dari rahmat Allah. Rahmat turun kita lari-larian. Enggak mau kena. Ya. Dan kita suka sama fitnah. Apa itu fitnah? Harta dan anak. Fitnah itu ujian, ya. Kalau kita bahasa Indonesia, fitnah dijelek aja jadi anak. Fitnah itu kayaknya ngatain orang yang nggak sebenarnya, bukan. Fitnah itu ujian. Ada fitnah yang baik, ada fitnah yang kagak baik. Dan kita suka fitnah. Kita suka harta dan suka anak. Nggak dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dilarang. Nabi aja suka begitu. Fitnah, mau fitnah. Ujian ini ujian buat saya. Dan kita kagak suka nakrohul hak, kagak suka sama yang namanya yang hak, yaitu kematian. Ya, setiap orang pasti nggak suka sama kematian. Ada yang suka sama kematian? Pasti nggak suka kita sama kematian. Tapi kalau mau meninggal, insya Allah suka. Kalau orang mukmin, kalau mau meninggal, insya Allah masalah ke nanti surga kita ditunjukin. Akhirnya pengen mati ya. Dan Nabi orang mukmin kalau udah mau meninggal dia minta buru-buru. Ya. Karena kenapa? Karena ditunjukin nih surga yang terselamat. Cabut saya. Gitu. Man ahabba lika Allah, ahabba Allah li ikhwah. Siapa yang pengen ketemu sama Allah, Allah bakal cepat-cepat juga pengen ketemu sama dia. Hasil di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadang-kadang ada orang ya, dia jagain motor showroom, dia buka showroom motor atau showroom mobil. Nih ada orang datang sama saya dan aneh, dia cerita masa gelap dia ceritanya, ya masa gelap dia. Nunggu dia buka motor di pameran, di mall gitu. Udah masuk waktu zuhur atau dia baru udah takut ada pembeli, gitu. Ya. Sampai jam 2 takut ada pembeli, sampai asar dia bisa ada sholat. Ada gak yang beli? Kagak, enggak. Akhirnya sholat hilang, motor juga gelap. Nah, sampai sore kegelap kok motor saya. Jadi walau dunia akhirnya. Agama kagak, dunia juga kagak. Gitu. Hasil intinya. Ini ayat negor kita, ya, negor kita semua. Maksudnya jangan sampai harta dan anak-anak kalian membuat kalian jadi semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kerja rajin banget ngajinya, ya. Taat banget istiqomah. Begitu kerja, ting, hilang, habis. Ya, atau sebelum nikah istiqomah, begitu habis nikah hilang habis. Ya, itu namanya orang-orang yang akhir agak sempet. Ya, waduh, ini sibuk Habib, kita ini sibuk maksudnya. Ya. Kan ada tuh alasan kata Muhammad, yang Muhammad membahas di kitab An-Nasa'ihu Diniyah. Oh, masya Allah sibuk banget. Hatta ngaji nih hujan, kerja hujan, jalan ya kira-kira. Pakai jas hujan udah beres hujan. Coba kalau ngaji. Nyampe gak kira-kira gitu? Ya Allah. Beb, yang sama aku deh, lagi nyampe. Nah, kuat begitu. Ya. Ada lowongan kerja di Kerawang, kalau gak disunter, disamperin. Desek-desekan rela. mau bagaimana, tapi lempengan ada apa namanya acara-acara yang baik. Maka kata ini semuanya membuat kita semua paling kagak kata ulama, kita di hati kita tanamkan bahwa walal akhiratu khairul laka minna. Kita minta kepada Allah supaya harta-harta yang kita punyain, keluarga-keluarga yang di sekeliling kita, teman-teman kita, semuanya orang-orang yang enggak mempengaruhi kita untuk tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa dari Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, bagus doanya. Entar antum insyaallah kalau ada yang mau antum buat copy ke nanti dah minta sama santri kan mau. Ada doa Habib Abdullah al-Haddad diilhamin sama Allah doa. Saya senang banget doanya. Ya, beliau berdoa, Allahumma akhrij min qalbi كل قدر من الدنيا وكل محل من الخلق يميل بي إلى معصيتك أو يشغلني عن طاعتك أو يحول بيني وبين معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. Ya, beliau berdoa dan doa ini kesebar sampai Habib Umar bin Hafid menetapkan doa itu di kitab wirid kalau bisa setiap salat dibaca. Karena ini doa kalau sekali jadi ijabah sama Allah luar biasa. Artinya begini, Allahumma ya Allah akhrij min qalbi, keluarin dari hati saya kulla gadrin li dunia wa kulla mahalin lil khalq yamilu bi ila maksiatik, setiap nama-nama siapapun, tempat bagi siapapun, atau dunia sekecil apapun yang membuat saya jadi berpaling dari engkau, ya, yamilu bi ila maksiatik, atau membuat saya jadi maksiat kepada engkau, au yushghiluni an ta'atik, atau membuat saya jadi sibuk enggak sempat mengingat engkau, au yahulu baini wa baina tahakkum bi ma'rifatikal khassa mahabbatikal, atau membuat saya jadi enggak bisa kenal engkau lebih dekat, atau membuat saya semakin cinta yang murni kepada engkau. Ya, sebaliknya minta supaya ditanamin nama-nama orang-orang yang bisa mendekatkan kita kepada hal tersebut. Itu doa luar biasa. Itu sangat bagus dibaca. Ya, diilhamkan oleh Allah lewat lisan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Orang-orang ahli hakikat dengerin doa langsung indahasyu. Indah syukur tu rasa takjub, dahsyat banget doa. Kalau bahasa Indonesia, nerjemahinnya saya nggak bisa mewakilin kedahsyatan bahasa aslinya. Berhasil minta kayak gitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kumayyaf al dalik, barang siapa yang berlaku seperti itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, faudah ikhumul munfasir, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Kerugian di akhirat lebih daripada kerugian di yang namanya rugi pasti nggak enak. Ada gak rugi enak? Kita dagang nih rugi 3.000, ya sebening 3.000 ya kan? Atau rugi, oh nggak ada enak. Nah kerugian orang kalau kata sholat rugi gak? Kata kita, kalau kata dia pada yang kagak sholat mah apa rugi apa? Kalau dia hidup sadar kagak sholat itu rugi, dia nggak bakal ninggalin sholat. Nah kerugian ini di mana nih? Nanti di akhirat. Di akhirat nangis ngerung seada-adanya. Menggerung seadanya, ya, nggak bakal oh Allah kayak pantau nanti di akhir, ya, bukan cuma nangis bahkan ya, sampai minta sama Allah Subhanahu Wa Taala pengen cepet-cepet neraka. Nabi bilang orang-orang yang fasik yang banyak lebih banyak dosanya daripada maksiatnya itu, kata Nabi nanti ketika diinterogasi sama Allah Subhanahu Wa Taala, kuat begini ya Rob, buruan dah bawa saya ke neraka aja. Rasa-rasanya saat itu kata dia kayaknya di neraka nggak lebih malu daripada ini, nggak lebih parah. Kata Rasulullah, nerusin hadisnya, dia nggak tahu dengan neraka lebih serem, lebih menakutkan, lebih menyakitkan, lebih pedih daripada ketika dia diinterogasi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, laisa bainallah wa bainahu turjuman. Dipanggil kita satu-satu, kata Nabi, ma min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada satu orang pun kecuali dipanggil sama Allah satu-satu. Laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Antara kita sama Allah enggak ada penerjemah bahasa. Kan tuh hadis banyak yang disebutin, sering disebutin. Tanya sama Allah, ngadep Tuhan sendiri-sendiri Allah. Itu kata Nabi, di situ kata Nabi, neraka ya Rabb, buruan bawa saya ke neraka ya Rabb. Saya ngapur dan Allah. Kayak gitu nanti. Ruginya bukan main. Rugi atas apa? Emang rugi kenapa? Kan bukan masalah rugi umur. Rugi banget umur. Umur itu kan modal ya. Kalau umur sumalik, umur kita itu adalah modal kita melakukan transaksi jual beli sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Allah punya dagangan, ceritanya sorga, ya, ketemu Nabi, taufik, hidayah. Sorga itu dagangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tawarin kita umat Islam sorga. Hai umat Islam, nih, mau sorga gak? Ya, mau sorga gak? Beli, kata Allah. Pakai apa belinya, Rabb? Pakai umur kalian. Kalian tukar untuk umur, pakai sorga. Umur kalian buat saya kasih sorga. Beb, kok bahasanya gak beli? Di Al-Quran, gitu. Inna Allah ashtara minin anfusahum amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala tawarin, mau beli? Allah mau beli umur kita dan harta kita. Allah bayar pakai sorga. Ya. Saya ingat dan saya dengar ayat ini dari Habib Hasan Harun. Beliau menjelaskan ayat ini. Waktu itu di masjid kita beliau. Ya, kata beliau, Allah tawarin. Umur kita 60 tahun, sini. Pakai buat ngabdi di jalan saya, sorga saya mas. Nah, nanti itu, para ulama katanya, bukan nanti, ulama dengar ayat ini malu, ini bukan main. Malu, ya Rabb. Ya Rabb, malu sama Allah. Allah nawarin sorga supaya kita beli pakai umur kita, sedangkan umur kita ini dari Allah. Saya kasih contoh. Misalnya ada orang namanya Udin. Din, kenapa? Nih, nanti anak kasih duit 6 juta. Nih, 6 juta buat nanti. Buat nanti, ya. Anak punya rumah seharga 6 miliar. Bayar pakai 6 juta, mau gak? Mau gak? Ya Allah, baik banget, Beb. Masih gitu, tak? Itu mah sama aja ngasih semua-mua, udah. Umur gitu siapa ngasih? Allah, semua-mua, ya Allah. Semua-mua aja. Kalau sampai di hari kiamat, tahu-tahu malah, oh, sorga kangen, kangen. Allah, fa'ulah, ya Allah. Rugi, sadari. Kata Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, apalagi yang ada sholat, ya? وقال تعالى الله سبحانه وتعالى بالفرمان فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم مكاء ويل ويل itu ada banyak takwil, ada yang bilang ويل itu اسم واد في جهنم, salah satu nama lembah di neraka jahanam. Ada di jahanam itu ada banyak, ada komplek perumahan, beneran ada lembah-lembah di jahanam. Selama anda mendapatkan kapling di neraka jahanam, Allah kalau di Al-Quran begitu bahasanya, ya, orang-orang yang bakal masuk neraka kayak diledek ini, fabashshirhum bi'adzabin alim, gitu. Kasih kabar gembira di dalam dia. Apa kabar gembiranya? Azab yang sangat pedih. Ya. Mau kemana? Nasib saya sesuai bagi neraka saya. Selamat ya. Wah, kata Allah suruh kasih kabar gembira. Selamat. Pokoknya orang di neraka hina sadadanya. Ya. Orang sekarang, kita sekarang pakai pici, pakai gamis, ditawain, pakai koko, ditawain. Nah, di surga nanti kita tawain. Sekita. Kalau masuk surga. Orang surga bakal tawain. Ya. Itu di surat Al-Mutaffifin. Ya. وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. وَإِذَا مَرُّ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Sampai di akhir ayat Allah, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Dulu di dunia kita ditawain. Wah, tawain, apalah dibilang culun, ya, dibilang kolon, dibilang anu, dibilang ketinggalan zaman, kadang ngetren. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Kata Allah, hari ini di hari kiamat, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minal kufar yadhhakun, mereka bakal tertawa nawain orang-orang kafir. Ya Allah, ya siap, ya pecah perut, ya pecah siap, ya Allah, habis sudah hina sadar siap, ya, minta air gak dikasih, minta anu gak dikasih. Tuh dahsyatnya apa kehinaan di akhir neraka, apa kehinaan yang benar-benar yang nyata, hina yang nyata betul-betul. Kalau di sini hinanya ngomong-ngomong, hina di mata dia, belum tentu dibuat orang lain hina. Masih versi-versian. Kalau di sana hina yang hakiki, mulia yang hakiki. Kalau di sini masih versi-versian, hina versi dia atau mulia versi dia. Ya. Wah, beruntung ya si Anu sekarang, kenapa? Warna masuk TV mulu, menurut dia beruntung. ya, kita ngeliatnya lemes. Sian, sian, lupa lu. Kejahatis kan, sian. Mare-mare kejahatis dia. Ini masih versi-versian. Tapi di hari kiamat, semuanya yang hak. Kalau dibuka oleh Allah Subhanahu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita. Fawailul lil muslimin, maka celakalah. Celaka itu wa ismu wail itu bisa diartikan nama adat, nama kampung, nama lembah. Jahannam ada juga di sini nyatakan kalimatul apa? kata-kata kalimatut taubih, kata-kata ledek, bukan ledek, kata hinaan, celaka kayak gitu. Sungguh celaka buat orang-orang yang salat yang alladzinahum yang mereka an salatihim sahun. Sahayashu fa huwa sahin, hum sahun, mereka lalai dari salat mereka. Nih. Mu'dham ulama ahli tafsir kebanyakan mengatakan yang dibilang celaka di sini adalah orang yang sholat tapi sholatnya dia undur sampai separuh sholatnya udah keluar waktu. Misalnya misalnya sholat apa deh, duhur misalnya, entar sampai ketika dia sholat Allahu Akbar, dua rakaat masih waktu duhur, begitu rakaat kedua ada nasar Allahu Akbar udah keluar waktu, mundur saja. Kecuali kalau dia karena lupa atau karena dia apa ketiduran, tidur entar ada perinciannya, nggak sembarangan ya, nggak sembarangan ada perinciannya itu tidur, itu yang kayak begitu celaka. Jadi kalau orang begitu sengaja entar sampai itu dosa itu kan bersolat, solatnya kewajibannya gugur, tapi dosa mundur-mundurnya itu ya, kalau nggak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muslimin alladzinahum an sholatihim, bagaimana yang agak mengenai sholat orang yang ngeluarin sholat dari waktunya aja sampai seperti itu. Kemudian waqala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mukhbiran dalam rangka menceritakan an ahli jahim, menceritakan sebagian ahli neraka jahim, neraka jahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ma salakakum fi saqar qalu lan naku minal musallin. Nanti ada neraka kan tingkat-tingkatannya banyak ya. Neraka itu ada 7 tingkat katanya. Surga juga ada 7 tingkat. Tapi kalau jumlah derajatnya sama kayak jumlah ayat huruf di Al-Qur'an kalau surga. Kalau neraka ada 7 tingkat. Wallahu a'lam, saya belum dapat keterangan yang valid. Saya dapat dari ulama besar yang sangat kita kagumi semuanya, cuma saya enggak berani karena ada masih khilaf. Ini sebenarnya disebutnya di kitab Imam Ghazali. Neraka itu ada 7 tingkat. Yang paling atas namanya jahanam. Itu jahanam paling atas. Nanti ke bawah itu lain lagi. Begitu tuh. Nah, yang paling bawah itu buat munafikin. Tapi di ayat-ayat yang lain di situ disebutin jahanam itu neraka buat orang mukmin. Ya. Jahanam itu neraka buat orang mukmin. Tapi di Al-Qur'an banyak keterangan yang menjelaskan bahwa orang kafir juga tempatnya di neraka jahanam kekal. Itu dia yang kita masih belum nemu jawabannya. Oh, karena mungkin ada keterangan lain yang kita belum dapat. Nanti orang-orang ada di antaranya neraka saqor, ada neraka wabo, neraka saqor. Ketika orang lagi disiksa di neraka saqor ditanya. Disiksa ditanya. Masalakakum fi saqor. Hai kalian, apa yang membuat kalian jadi nyemplung ke neraka saqor? Dia bilang, qalu lam nakum minal musallin. Ya. Kita dulu belum jadi orang sholat. Lam naku, kita ini belum menjadi orang-orang yang mengerjakan sholat. Kagak sholat kita dulu. Lam nakum minal musallin. Kalau orang kafir udah pasti nggak sholat. Ya. Kalau orang Islam ada yang sholat, ada yang kagak. Kalau orang kafir pasti nggak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kita enggak pernah ada kepikiran buat ngasih makan orang miskin, enggak pernah ada kepikiran. Ya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kita nakhudu. Khaidu yakhudu itu artinya kalau kata kita nyelam. Ini kalau di bahasa Betawi ada uplek, uplek itu ada. Tahu enggak uplek? Haji banget. Tahu haji enggak? Kita ini haji banget, uplek banget, ma'al khaidin bersama orang-orang yang uplek juga. Ya, uplek, wah sibuk, udah pokoknya ngatain orang, ngurusin aib orang, pokoknya ngibahin orang, Upload pon. Pemirsa, sampai sejam dua jam tar iklan dikit, ya kan? Lan upload bak upload banget itu. Pun nak khudu mana? Khairin haji banget. Biasa orang kalau ngaji mah enggak haji-haji amat, ya. Tapi kalau udah ngomongin orang, buh, lah hajinya udah sampai duduknya aja sampai sidak tapi itu beres duduknya. Wah, sampai tiga macam duduk di chainsaw. Nah, walaupun nanti ada pembahasan dalam kitab-kitab ulama kita ada 6 perkara dibolehin kita riba ada 6 perkara ditolerir ya dalam hal-hal tertentu ya, misalnya ada orang yang kagak malu maksiat sama Allah, maksiat di depan umum itu halal, riba mujahid. Terus lagi misalnya orang yang apa ahli hadis suka palsu-palsuin hadis, tidak hadis Rasulullah bersabda padahal kagak itu kan palsuin hadis atau ngecek nih orang asli bisa apa itu juga ada banyak lah ya. Di antaranya buat hati-hati, hati-hati dia tukang mabok, lu jangan deket ketemu dia. Temen gue yang udah pernah kenal narkoba gara-gara ketemu dia itu halal riba ya, walaupun ada hal-hal kayak begitu ya. Ingat, tapi kalau gak ada ilmu gak bisa bedain kita. Kadang-kadang dia pokoknya udah boleh aja menurut dia. Ini maaf-maaf ya, bukan ngomongin orang. Apa ngomongin orang, pake ngomong begitu ya, pake maaf-maaf ya. Udah kagak pandang siapa-siapa, udah kadang-kadang yang diomongin mau ustad, kayak mau habib, kayak mau kiai, kayak mau orang awam, mau tetangga, kayak mau apa. Ada apa, langsung itu di korek-korek, lu denger gak? Lu denger gak? Habis. Oh, ada gosip baru. Itu kata dalam riwayat disebutkan sekali ghibah yang tidak hak. Ghibah yang kagak hak itu bisa menghanguskan 700 pahala sholat makbul. 700 pahala sholat makbul. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain dikatakan bahwa ghibah itu dosanya lebih daripada 360 kali atau 36 perzinahan. Ya, berapa sih? 36, 310. Lupa itu. 310 kalau saya. Parah amat sampai kayak gitu ya. Ada yang nanya, itu ulama bagaimana? Itu ceritanya Pak Rasulullah bisa bilang ghibah itu lebih daripada zina. Kata banyak jawab. Di antaranya zina itu dosa antara ente sama Allah. Tapi kalau yang namanya ghibah, dosa antara ente sama manusia. Enggak turun tuh ampunannya kecuali sebelum istihlal. Gitu. Kita ingat-ingat aja dah begini ya. Kadang-kadang orang-orang yang kita omongin ya, bisa jadi orang-orang yang kita omongin nih ya, itu bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita kadang-kadang udah berusaha kagak mau riba, kadang-kadang ada kan pengaruh, kadang-kadang ada orang mulutnya lemes ya, kita udah pengen kagak mau ada aja tuh kadang-kadang ya, itu minta doa tadi tuh Allah ada tuh minta tuh ya Rob jauhin dari saya ya Rob, minta sama Allah orang-orang kita pengen istiqomah ya, kadang-kadang dia buka riba, dia ngomongin anu gitu. Minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya hal itu Allah Subhanahu wa taala jauhi. Jadi kita di antaranya penyebabnya masuk neraka sakor, kagak sholat ya, terus kagak pernah sadar untuk memberikan makan fakir miskin dan juga enggak pernah apa namanya? Uplok-uplok ya, haji. Doyan. Ya. Naku bangal khawatir sampai kayak orang kalau orang kalau hanyut dalam nah itu hanyut bahasanya ya. Yang terakhir wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Jabir termasuk sahabat yang masyaallah ya, al-mukthirun sam'an. Dia termasuk orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Madinah, yang Jabir bin Abdullah Ansari. Beliau bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Batas garis pendinding antara orang muslim sama orang kafir adalah sholat. Dalam riwayat yang lain, faman tarakaha faqad kafar, faman tarakaha amdan faqad kafar. Siapa yang ninggalin sholat dengan sengaja maka dia telah kufur. Ini hadisnya kan seram banget ya, agak sholat sampai kufur kayak gitu. Ini sudah sering kita bahas. Imam Syafi'i mengatakan yang dimaksud yang kagak sholat kufur itu yang meyakini kalau lima waktu nggak wajib kufur. Ya ketika dia nggak sholat alasannya karena sholat lima waktu itu nggak wajib kufur, itu yang dimaksud kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal wa akhadha al-Hanbaliyyu bi dhahir al-hadis mutlak kata Imam Hanbal. Udah hadis ini saya nggak takwil. Pokoknya nggak sholat murtad. Allah. Beb, begitu amat Imam Ahmad Hanbal. Kenal gak antum siapa Imam Ahmad Hanbal? Gurunya Imam Bukhari. Nah, loh, Imam Bukhari itu yang Masya Allah gurunya nih, salah satu guru Imam Bukhari, Imam Ahmad Hanbal. Jadi keputusan beliau itu gak bisa kita tentang begitu aja. Nah, pakai perhitungan matang beliau bilang. Beliau memutuskan, pokoknya mutlak, siapapun yang ninggalin sholat, apapun alasannya mau malas, kecuali lupa. Emang tiduran yang dibahas itu udur sholat, kecuali itu ya. Itu mah rasulnya, maklumin itu. Pokoknya mutlak, siapapun yang ninggalin sholat, kufur. Melihat teks hadis, ngambil secara tekstual, ini gak perlu ditakwil lah beliau. Tapi Imam Syafi'i rada lembut. Ini Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari. Ya, jadi Imam Bukhari ngaji sama Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah dengar gak hadis riwayat Ahmad? Itu dia tuh orang. Imam Bukhari ngaji ngambil hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil ilmu kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ngambil kepada Imam Malik. Jadi kalau di khutbah-khutbah Jumat biasanya ada tuh. Ya, kalau di Al-Akhyar tuh, di Kartini tuh. Dulu karena waktu masih tinggal di situ, ada jadwal khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat kan ada bahasa Arab sudah. Ya, jadi gak pakai isi materi bahasa Indonesia. Pakai bahasa Arab yang disusun sama Habib Syekh bin Ahmad Berfagi Boto Putih. Kita baca yang Fatihah tadi. Seorang lagi yang di Surabaya. Surabaya makamnya. Terkenalnya Habib Dolar. Habib Dolar. Rata-rata orang ziarah situ gabul pulang langsung era ya rata-rata. Mungkin disebutnya Habib Dolar. Terus udah kesona udah habis ini ya. Ada jamaah nunggu itu terus kesona nyampe. Bip. Saya di Surabaya ini belum betapaan banget yang kesana sampai kesana nyampe terus kenal gara-gara kita cerita ini tapi nggak apa-apa sih daripada kedukun ya kayak tahu Allah Allah Ahmad Habib Syekh bin Ahmad Berbagi 150 tahun yang lalu hidup. Nah di situ beliau khutbah Jumatnya itu karangan beliau tuh orang-orang Betawi dulu ya cetakan At-Tahiriyah ya kalau Habib tahu cetakan At-Tahiriyah itu ada Habib Syekh bin Ahmad Berbagi. Nah itu di situ ada khutbah Jumat itu begitu tuh ya awalahu syafi'i anak sampai apa? Awalahu syafi'iyu ma'ala al-amdi anna tari kaliman angkar. Imam Syafi'i mentawil hadis ini bahwa yang dimaksud ninggalin sholat itu yang mengingkari kewajibannya. Tapi wa akhadha al-hambaliyu bi zahiril hadis. Al-Imam Hambali langsung mengambil keputusan rangkuman zahirnya hadis. Fahadzara wa andar, maka beliau memperingati umat Islam yang sampai sholat, jangan sampai kagak sholat, wa gala kafa. Dan beliau mengatakan, saya pengen sholat mutlak kufur. Kufur. Alhamdulillah, men. Nah, jadi kita sholat juga itu sebenarnya bisa menjadi barometer atau tolak ukur. Kalau lelaki itu jantan apa kagak, pakai sholat. Ya. Kalau kita pengen tahu nih lelaki jantan apa laki jadi-jadian, sholat. Kalau dia sholatnya full tiap hari, laki asli. Kalau dia sholatnya pakai ada perek, ya. Sholatnya nggak perek. Wah udah teh. Itu kejantannya diragukan. Antum pernah baca gak di koran, di TV sempat rame beberapa bulan yang lalu nikah sama jenis. Ingat gak? Itu lakinya kagak tahu kalau nih bininya lelaki, dia kagak tahu. Nggak tahu dibaci, gimana? Ingat gak? Ada kasus begini itu kan gak? Ya. Itu sampai 4 tahun atau 14 tahun tuh. Di sampai kantor polisi, sampai bapaknya ini suami tanya, bapak emang kagak tahu pak ini lelaki? Ya, kata bapaknya lah, mana saya tahu, saya kagak pernah tahu. Ya, ibaratnya dia ya cerita panjang lebar gitu. Nah, itu udah tanda-tanda tuh. Ya, pokoknya kalau yang punya anak perempuan nih, kalau ada yang mau minta anaknya tes lelaki atau bukan. Nah, kalau tahu-tahu bukan lelaki, benar itu ya. Tetap sedangkan sholat itu menunjukkan lelaki jantan. Ya, kalau dalam bahasa Arab, orang yang jantan itu bahasa Arab disamain dengan fahl. Fahl itu orang yang jantan. Ar-rijalul fuhul. Lelaki-lelaki jantan itu bahasa buat para wali. Ya, hum rijalul fuhul. Para wali-wali ini adalah lelaki-lelaki jantan. Mereka bisa menaklukkan hawa nafsu. Bisa menaklukkan jantan. Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi mengatakan lelaki yang dewasa itu adalah yang bisa menaklukkan hawa nafsunya. Itu dia, ya. Roman-romannya kita masih semi-semi jantan semua. Tapi insya Allah peningkatnya dengan ngerjain sholat di waktu. Insya Allah mudah-mudahan kebaikan-kebaikan lain Allah subhanahu wa ta'ala kasih sama kita. Udah pokoknya, udah sholat surga. Ya, Nabi udah bilang, saya sering sampaikan gitu ya. Udah sholat di waktu jaga, surga. Udah. Insya Allah, kalau sholat kita dijaga, itu surga. Tapi kalau sholatnya ada ngacak, terus kagak dikoto, rasa. Yang punya ketinggalan-ketinggalan kobok-kobok sholatnya dikobok dari sekarang, dikobok ya. Mengkobok sholat itu hukumnya wajib ya. Ulama sedunia telah sepakat oh, mengkobok sholat itu hukumnya hukumnya wajib ya. Sudah beberapa ulama-ulama mungkin yang ya, sedikit banget yang mengatakan gak wajib karena alasan sholat takarat. Semua ulama, semua jamaah mereka mengatakan bahwa mengkobok sholat lima waktu adalah hukumnya wajib ya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau beraturan karena saya agak capek juga kurang tidur jadi tadi pagi nggak bisa tidur tadi tapi sudah nggak bisa selalu menyampaikan kita bahas ada manfaatnya dan saya minta bacaan Fatihah insyaallah kalau ada halangan saya mau ke Bani insyaallah mau ke Jawa mau menukin putri saya insyaallah insyaallah dengan halangan mohon doa baca Fatihah supaya diberi kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan berkah, dikasih kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan manfaat bisa nerusin perjuangan Sayyidah Fatimah Fatimatuz Zahra Rasulullah SAW dan juga bisa nerusin apa yang disambung sama orang saleh sebelumnya dan salihah sebelumnya. Ada hadisnya khassah bila ini al-Bukhari juga buat orang-orang tua kita buat maju yang dalam perjalanan pulang kita baca Fatihah. Juga buat adik saya yang lagi belajar di Darul Habib. Juga buat adik saya yang lagi bulannya ya Syarifah itu mudah-mudahan bulan-bulan yang lahir lancar, gak ada anak-anak bapak, mudah-mudahan kita mengadakan yang soleh. Juga semua ini dah keluarga kita, kerabat kita yang baik sama kita, yang ada hubungan baik sama kita semuanya, mudah-mudahan segala hajat cita-cita kita dikabulkan Allah SWT. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bimbing kita. Allah bimbing kita ke jalan yang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita mau menempuh sesuatu yang kagak Allah ridhoin, mudah-mudahan Allah yang paling insli jiwa kita dan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala deketin kita sama orang-orang yang bisa ngedeketin kita sama Allah. Dan mudah-mudahan Allah jauhin kita dari orang-orang yang bisa membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية خاصة بجاه النبي وآله والبخاري ورجاله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ادخلنا والمسلمين من شقاء عواد إلى سعادة ومن النار إلى الجنة من الجنة إلى الجنة ومن العذاب إلى رحمة ومن الذنوب إلى المغفرة وإلى العصمة إشاعتي إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى الجزل ومن الإحانة إلى الكرامة ومن أذيك إلى سعادة ومن شر إلى خير ومن عشر إلى يسر ومن عدبار إلى أقبل ومن سقم إلى صحة ومن صهد إلى رضا ومن قبلة إلى إبادة ومن فترات إلى اجتهاد ومن الحزلان إلى تضيق ومن بدعة إلى سنة ومن البدعة إلى سنة ومن الجور إلى العدل. اللهم عنا على ديننا وبالدنيا وعلى دنيا بالتقوى ولا تقوى بالعمل ولا العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفاد إلى رضاك المنحي إلى جناتك المسخوم ذلك بناظرك وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا ربه يا ربه يا ربه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ر قوسه يا قوسه يا قوسه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب الأعظم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق للمحاباك من العمل والدين وصدق توكلي عليك والحسن الظن بك وكن يا ذا العمن أمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك التعاخو بك واستغفرك فيك ولطفا سامرا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريعا وسنا طابلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتعبد لا يشوبه تكبر لا قطو ولا فشل إنك سميع كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم تتوب على أمنا هذه ربو مالا مكمي سبيسو تغاسم لنا سمارك.